Pebisnis, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar beberapa waktu lalu menyatakan dari 4,7 juta PNS di Indonesia hanya 5%-nya saja yang berkompeten. Menanggapi hal itu, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia Teten Mas Duki meminta agar pemerintah berani mengambil langkah tegas dengan memangkas jumlah PNS yang tidak efisien. Ditambah lagi jumlah anggaran negara saat ini banyak tersedot untuk membayar gaji PNS. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Hati-hati kalau kita bicara pegawai negeri itu, hampir separuhnya adalah guru dan paramedis, bidan segala macam. Jadi itu kita kurangi dulu, baru Anda keluar dengan rasio-rasio itu. Jadi kalau dipangkas gebiah-uyah gitu, itu nanti kita kekurangan guru. Sekarang saja sudah kekurangan guru. Ingat, otonomi daerah itu, Undang-Undang tahun 2002 ya, itu kan mengatakan seluruh kewenangan ada pada pemerintah daerah, kecuali 5, pertahanan, keamanan, keuangan negara itu APBN, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, politik luar negeri, dan agama. Sisanya diserahkan kepada daerah. Harusnya Departemen Perindustrian itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian-kementerian lain, itu tinggal sepertiganya aja. Kok gedungnya masih setinggi itu? Kok pegawainya masih sebanyak itu? Kan sudah diserahkan kepada daerah. Jadi yang salah siapa? Presidennya juga nggak punya visi. Bahkan sekarang, presidennya itu menambah mata rantai dan jumlah birokrasinya dengan wakil menteri. Jadi sumber masalahnya ada pada pemerintah pusat. Tapi apa? Pemerintah pusat bilang, ini gara-gara daerah. Loh, daerah kan pemekaran. Kalau ada pemekaran, ya jumlah pegawainya baru banyak, gitu kan. Jadi jangan nyalahin daerah terus ini pemerintah pusat ini. Nggak adil. Demikian Faisal Basri, saya Mary Agustian.